Bismillah, ikhwan sekalian rahimahullah, insyaallah kajian akan kita mulai lagi. Bagi ikhwan-ikhwan yang berada di luar atau yang di belakang, kami persilahkan untuk maju merapat ke depan. Sebelumnya kami informasikan kembali bahwasannya kitab yang antum terima itu adalah bantuan dari para muhsinin. Jadi dibagikan gratis kepada antum untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya agar muhsinin yang menyumbangkan hartanya juga bisa mendapatkan pahala dari buku yang diinfakkan tersebut. Insyaallah kita nanti akan mulai lagi sebentar lagi, dan sampai sekitar 11:30 yes, menjelang duhur nanti kita istirahat duhur, sholat, makan, dan masih kami masih menghimbau untuk rekan-rekan semuanya, untuk ikhwan semuanya, untuk bisa menghadiri hadoro ini sampai akhir sesi, insyaallah nanti menjelang sholat asar. Halaman 41, Pak. Dalil-dalil. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang bai' taqsid atau jual beli kredit. Kita diterjemahnya di halaman 41. Dalil-dalil yang membolehkan jual beli nasi'ah. Nah, dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli nasi'ah. Satu, firman Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayat ini diturunkan khusus berkaitan dengan jual beli as-salam saja. Al-Qurtubi menjelaskan artinya kebiasaan masyarakat Al-Madinah melakukan jual beli as-salam adalah penyebab turunnya ayat tersebut. Namun kemudian ayat tersebut berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdasarkan ijma' ulama. Nah, ya, maka di sini dibahas tentang masalah jual beli tidak tunai. Ya, jual beli tidak tunai yang disebut dalam bahasa Arab dengan jual beli nasi'ah. Boleh jadi barangnya duluan, uangnya belakangan, atau uangnya duluan, barangnya belakangan. Maka dalil yang membolehkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, jika kalian mengadakan transaksi yang tidak tunai. Maka transaksi tidak tunai itu boleh jadi uang duluan, duit belakangan, atau barang duluan, duitnya belakangan. Maka tentukan waktunya, tidak boleh gelap. Kemudian catatlah. Ini kata Ibn Abbas, ayat ini turun tentang transaksi salam. Al-Qurtubi menjelaskan bahasanya maksud perkataan Ibn Abbas, sebab turun ayat ini adalah transaksi salam yang dipraktekkan oleh penduduk Madinah. Dan transaksi salam adalah uangnya tunai, cash di muka, barangnya belakangan. Ya, meskipun sebabnya itu, namun kata Qurtubi, ayat ini mencakup semua transaksi tidak tunai. mencakup semua transaksi tidak tunai dan ini ijma. Maka Qurtubi menyampaikan ulama sepakat bahasanya dua jenis transaksi yang tidak tunai yang tadi telah disebutkan ini boleh dengan sepakat ulama. Jadi ulama sepakat boleh barang duluan atau boleh uang duluan barang belakangan, transaksi salam atau transaksi salaf. Di bahasa kita namanya pre-order. Uang duluan, barangnya belakangan. Kemudian boleh juga barangnya duluan, uangnya belakangan. Yang nanti di antara bentuknya adalah kredit. Namun ini dua-duanya diperbolehkan oleh para ulama dengan kata Qurtubi ulama sepakat bolehnya, tidak ada perselisihan. Kalau dua model jual beli ini dua-duanya boleh. Nah, Qurtubi mengatakan, Al-Qurtubi juga menerangkan hakikat hutang itu sendiri adalah sebuah ungkapan dari transaksi di mana salah satu dari kompensasinya kontan sementara yang lainnya secara tertunda. Karena orang Arab biasa menyebut sesuatu yang terlihat langsung sebagai ain dan yang tidak terlihat sebagai dain. Nah, makanya dimaksud dengan transaksi lebih enak kalau jangan diterjemahkan utang. Yang dimaksud dengan transaksi tidak tunai, hakikat transaksi yang tidak tunai. Kalau diterjemahkan hutang nanti enggak enak dipahami. Seharusnya lebih enak hakikat transaksi yang tidak tunai adalah transaksi di mana salah satu dari kompensasi kontan sedangkan yang lainnya tertunda. Maka hakikat tidak tunai yang dimaksudkan dalam ayat itu salah satu dari dua yang ditukarkan itu sekarang, yang lainnya nanti. Boleh jadi duitnya sekarang, barangnya nanti, atau barangnya sekarang, duitnya nanti. Adapun jika dua-duanya nanti, maka itu transaksi yang tidak sah dengan sepakat ulama yang disebut dengan jual beli kali bil kali. Ya, uangnya nanti, barangnya juga nanti, kemudian yang terjadi sekedar komitmen. Maka transaksi tidak tunai yang dibenarkan, yang dibahas, yang dimaksudkan cuma dua ini saja. Maka kata Qurtubi, transaksi tidak tunai itu adalah salah satu tertunda. Maka beliau tidak mengatakan mencakup juga dua-duanya tertunda. Ini dua-duanya tertunda, enggak. Dia cuma mengatakan salah satu tertunda. Ini mengisyaratkan bahasanya dalam ajaran Islam itu tidak boleh dua-duanya tertunda. Ini paling banter salah satunya tertunda. Kalau enggak kemudian uang duluan, barang belakangan itulah salam, atau sebaliknya. Kalau dua-duanya tertunda, itu jual beli yang tidak sah bil ijma' dengan sepakat ulama sebagaimana nukilan ijma' disampaikan oleh Ibnul Qayyim di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Nah, kemudian hadis. Dalil yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda. Beliau memberikan baju besi beliau kepada lelaki tersebut sebagai gadai. Sementara dalam lafaz hadis Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda. Beliau menggadaikan baju besi beliau kepada lelaki tersebut. Nah, makanan di hadis ini artinya bahan makanan. Artinya bahan makanan. Dan yang dimaksudkan secara lebih spesifik adalah gandum. Jadi Nabi SAW itu beli gandum. Ini gandumnya sudah dibawa Nabi, beli gandum sama orang Yahudi. Ini gandumnya dibawa oleh Nabi, uangnya belum ada. Akhirnya sebagai jaminan kalau Nabi mau bayar, Nabi serahkan pada si Yahudi baju besi beliau. Maka dalil tegas menunjukkan bolehnya jual beli tidak tunai barang duluan, karena Nabi dapat gandum. Nabi dapat gandum terlebih dahulu, namun uangnya belakangan. Nah, kemudian dan salah satu bentuk dari jual beli tertunda alias nasi'ah, ya, dalam bentuk barang duluan dan uang belakangan, salah satunya adalah kredit yang di situ ya, pembayarannya jauh lebih mahal daripada kontan. Maka selanjutnya dibahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya harga kredit itu lebih mahal daripada harga kontan. Langsung ke dalil hadis. Dalil dari As-Sunnah halaman 46. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengusir Bani Nadir, datanglah beberapa orang sambil berkata, "Wahai Nabi Allah, Anda mengusir kami sementara masih banyak orang yang berhutang kepada kami dan belum terbayar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Turunkan jumlah hutang itu dan suruh bayar dengan segera." Mengurangi jumlah hutang dan memutihkan sisanya karena akan mempercepat waktu pembayaran dibolehkan menurut As-Sunnah. Maka menambah jumlah hutang karena penundaan waktu pembayarannya hukumnya juga sama. Nah, ya, maka dibawakanlah hadis tentang dha' wa ta'ajjal. Dha' wa ta'ajjal biasa disebut di bab fikih jual beli dengan istilah transaksi dha' wa ta'ajjal, yaitu dha' artinya putihkan sebagian, namun tolong bayar cepat. Ini diskon atau bahasa tempat kita diskon karena ngelunasi sebelum waktunya. Maka ini utang harusnya jatuh tempo, boleh jadi utang karena jual beli barang atau bahkan kemudian karena kordun, karena utang piutang duit. Maka harusnya jatuh temponya bulan depan, kemudian sekarang dilunasi, kemudian dia minta untuk supaya ada potongan. Dan hadis yang dibawakan di sini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Diatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengusir kabilah Yahudi namanya Bani Nadir yang telah melanggar perjanjian dengan Nabi. Maka Bani Nadir itu melanggar perjanjian dengan Nabi dan kaum muslimin. Akhirnya Nabi mengusir mereka. Ya, nanti mereka pindah ke Khaibar. Mereka ini Bani Nadir ini yang semula tinggal di Madinah, nanti setelah diusir Nabi, setelah mereka bersalah karena melakukan kasus pelanggaran, akhirnya mereka nanti pindah ke Khaibar. Nah, ketika kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk pindah, untuk diusir dari Madinah, pergi dari Madinah, maka sejumlah Bani Nadir mengatakan, "Wahai Nabi Allah, ya, kau perintahkan kami untuk diusir. Walana ala nasi duyunan, padahal kami punya banyak piutang." Ya, punya banyak piutang. Mereka ngutangi sejumlah kaum muslimin. Ya, berarti mereka ngutangi yang bukan Bani Nadir, boleh jadi kaum muslimin atau kabilah Yahudi yang lain yang masih tinggal di Madinah. Dan utang-utang tersebut belum jatuh tempo. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan da'u wa ta'ajjalu, minta supaya bayar segera, dikasih diskon. Ini hari sebelum kami berangkat meninggalkan Madinah, tolong bayar. Dan cukup bayar sekian saja, tidak harus utuh sebagaimana seharusnya. Ya, maka hadis ini diatkan oleh Dauqutni, demikian juga diatkan oleh Al-Hakim. Maka dikarenakan memutihkan sebagian dari utang Kemudian memutihkan sebagian utang itu diperbolehkan karena jatuh tempo yang dimajukan. Tidak kemudian sama dengan kesepakatan. Maka dibolehkan jatuh temponya dimajukan, namun sebagian utang diputihkan. Ini boleh bisunnah berdasarkan hadis di atas. Maka ini menunjukkan bahasanya harganya ditambahi ketika waktunya dimundurkan, satu hal yang juga diperbolehkan karena ini sama persis dengan dok wa ta'ajjal, namun dengan bentuk yang lain. Ya, kemudian hadis yang ke ya, hadis yang kedua. Hadis yang kedua, riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkannya mempersiapkan bala tentara. Namun beliau kehabisan unta. Ia menukar satu ekor unta jantan dengan dua ekor unta lain di antara unta-unta sedekah yang ada. Hadis ini mengindikasikan diperbolehkannya menambah harga dari harga kontan saat pembayaran tertunda. Nah, maka ada hadis dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyiapkan pasukan yang akan diberangkatkan. Di antaranya juga menyiapkan kendaraan. Kendaraan perang ketika itu untuk mengangkut pasukan adalah unta. Dan ternyata unta milik negara dalam hal ini habis. Maka kemudian Nabi beli unta dengan harga tidak tunai. Beli unta dengan cara tidak tunai. Maka negara dalam ini beli unta. Fakana ya'khudhu al-ba'ir bi ba'iraini. Nabi beli unta, dalam hal ini adalah negara beli unta, nanti akan dibayar dengan dua unta. Nanti akan dibayar dengan dua unta. Sekarang saya minta unta karena ini harus pasukan harus diberangkatkan segera. Tolong kamu. Maka diiming-imingi supaya mau pada jual, dalam hal ini jual kepada Nabi, ke negara, supaya pada mau melepas untanya dari hak miliknya. Maka Nabi kasih iming-iming buat Nabi buat perjanjian. Saya beli untamu. Nanti akan dibayar dengan dua unta dari unta sedekah. Nanti nunggu kalau ada unta sedekah, kemudian Nabi akan bayar dengan dua ekor. Dan nanti pembayarannya akan diambilkan dari unta zakat. Ada orang-orang yang punya kewajiban zakat, zakatnya berupa unta. Maka nanti akan dibayarkan pakai unta tersebut. Dan di antara penyaluran zakat adalah untuk jihad fisabilillah. Maka unta zakat ini statusnya dibayar, dipakai untuk jihad fisabilillah. Ini untuk perang, keperluan perang. Nabi beli satu unta, dibayar dengan dua unta. Bayarnya nanti kalau unta, ada unta zakat yang datang. Maka itu isi hadisnya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan yang lain. Maka di sini boleh menunjukkan bolehnya tambahan harga. Harganya kan dua ekor unta. Ketika harga tersebut belakangan, untanya baru, unta pembayarannya dua depan lagi. Anithamanil hadir, ini boleh ditambahkan lebih dari harga kontan. Kalau beli kontan sekarang, boleh jadi tidak sampai senilai demikian. Non karena negara tidak ada, Nabi tidak punya duit. Maka bisanya nanti nunggu mengandalkan unta zakat. Maka karena ini nanti, kemudian Nabi disampaikan bahasanya harganya lebih tinggi. Nah, kemudian hadis selanjutnya. Ya, kemudian perkataan ulama atau kias. Dalil dari kias. Dikiaskan dengan jual beli assalam, yakni dalam konteks kebutuhan masyarakat terhadap jenis transaksi ini yang sangat mendesak, seperti halnya kebutuhan mereka terhadap jual beli assalam. Pertambahan harga dalam jual beli assalam sama dengan pertambahan harga dalam jual beli berjangka. Faktor penyebabnya dalam jual beli assalam karena penangguhan penyerahan barang, dalam jual beli berjangka karena penundaan pembayaran. Ya, maka dalil bolehnya transaksi jual beli kredit di mana harga kredit itu lebih tinggi daripada harga kontan, salah satu dalilnya adalah kias dengan transaksi salam. Tadi telah kita sampaikan, transaksi salam itu uang di depan, barang di belakang, dan di depan itu cash, dan umumnya uang cashnya itu lebih murah. Uang cashnya itu lebih murah. Ya, maka di situ ada penambahan. Nih, ada penambahan. Namun penambahan ini penambahannya pada barangnya. Ya, harusnya uang segini itu cuma dapat satu barang. Uang segini itu kalau beli kontan cuma dapat satu barang. Karena skemanya skema salam, uang segini dapat dua barang. Ada teman tambahan? Ada. Duit segini itu harusnya cuma dapat satu, loh kok dapat dua? Kan berarti ada penambahan. Ada penambahan. Maka tambahan yang terjadi dalam transaksi salam, tambahannya bentuknya barang. Dalam transaksi salam itu semisal tambahan dalam transaksi tidak tunai, transaksi kredit. Kok bisa dikatakan sama? Karena sebabnya sama. Karena alasannya sama. Kenapa kemudian bisa dapat barang double? Harusnya duit segitu cuma dapat barang satu. Lah ini kok duitnya double padahal barangnya dapatnya satu. Kalau kredit kan sebaliknya. Duit segitu harusnya kalau untuk beli tunai bisa dapat dua barang. Namun karena duitnya tidak tunai, akhirnya cuma dapat satu barang. Maka ini mirip salam, ini sama dengan salam. Salam itu duit segitu, harusnya kalau tunai dapat satu barang, ternyata bisa dapat dua barang. Nah kredit, duit segitu, kalau tunai harusnya bisa dapat dua barang, ternyata cuma bisa dapat satu barang. Maka sebab kenapa ada penambahan dalam salam, demikian juga apa sebab penambahan dalam kredit, sebabnya adalah takhiru. Kalau kemudian di salam karena penundaan penyerahan barang, sebabnya karena penundaan penyerahan barang, maka bisa barangnya bisa bertambah. Sedangkan dalam jual beli kredit di mana harga kredit itu lebih mahal daripada tunai, maka sebab kenapa lebih mahal, kenapa ada penambahan, karena uangnya itu tertunda. Maka lihat, semuanya sebabnya sama. Itu barang tertunda, sini duit tertunda. Situ barang tidak cash, tidak langsung, ini duit tidak langsung. Di situ terjadi penambahan barang, di sini terjadi penambahan uang. Sebabnya sama-sama penundaan. Cuma ini penundaan dalam transaksi jual beli barang dan bukan dalam transaksi utang piutang. Maka tadi kita sampaikan di awal, bahasanya penambahan karena kompensasi waktu itu terbedakan antara dalam konteks jual beli barang ataukah dalam konteks utang piutang. Kalau ada penambahan sebabnya karena penundaan, penambahan karena karena sebab penundaan, ada penambahan sebabnya penundaan. Jika itu dalam jual beli boleh. Baik itu penundaan barang, itu penambahan barang ataupun penambahan uang. Tapi kalau itu penundaan, penambahan karena penundaan itu dalam konteks qardun, utang piutang, itu tidak boleh dan itulah riba. Oleh karena itu maka sebagian orang mengatakan jual beli itu semisal riba. Jual beli itu semisal riba. Alasan yang mereka ajukan, itu sangat pas ketika mereka nyambung, ketika jual beli yang dimaksudkan adalah jual beli tidak tunai. Salam atau kredit di mana harganya lebih tinggi daripada kalau kontan. Semuanya mengandung baik jual beli, tidak tunai tadi, ataupun utang piutang yang riba, semuanya mengandung penambahan yang itu adalah sebagai kompensasi waktu. Konsekuensi dari tertunda, mundur, itu kemudian ada tambah duitnya. Maka ada orang yang bilang, jual beli mirip riba, sama dengan riba. Jual beli, beli yang mana? Jual beli itu tidak tunai. Yang dimaksudkan jual beli tidak tunai. Itu mirip riba, kata sebagian orang. Sama-sama di situ terjadi penambahan karena penundaan. Penambahan karena penundaan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah mengatakan tidak ada penambahan dalam jual beli? Enggak. Allah katakan wa ahlal bai'a wa harama riba. Ini babnya lain. Penambahan karena penundaan dalam jual beli Allah halalkan. Penambahan karena penundaan jika itu di bab jual beli Allah halalkan. Sedangkan penambahan karena penundaan dalam konteks qardun, utang piutang, Allah haramkan. Nah, kemudian dalam perkataan ulama. Sementara dalil dari pendapat para ulama adalah sebagai berikut. Diriwayatkan oleh sebagian ulama adanya ijma' terhadap sahnya jenis transaksi ini. Ya, maka kredit di mana harga kredit itu lebih mahal daripada kontan, menurut sebagian ulama itu adalah ijma', boleh dengan sepakat seluruh para ulama. Di antaranya tadi disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin di mukaddimah. Beliau katakan bahasanya ini adalah boleh dengan dalil ijma' amali, ijma' praktek kaum muslimin dari zaman ke zaman. Dan di antara yang menegaskan kalau ini ijma' adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Tolong baca perkataan Syekh Ibn Baz di catatan kaki. Catatan kaki 50. Di antara para ulama tersebut adalah yang mulia Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Saat beliau menjawab pertanyaan tentang hukum menjual karung gula dan sejenisnya seharga 150 rial secara kredit yang nilainya sama dengan 100 rial tunai. Ya, Syekh bin Baz mendapatkan pertanyaan ada satu karung, satu wadah berisi gula. Ini kalau jual kontan, ya, dijual kontan harganya 100 rial. Tapi ketika dibayar nanti, maka sama penjual dijual dengan harga 150 rial. Bolehkah hal ini? Nah. Maka beliau menjawab, transaksi seperti ini boleh-boleh saja. Karena jual beli kontan tidak sama dengan jual beli berjangka. Kaum muslimin sudah terbiasa melakukannya sehingga menjadi ijma' dari mereka atas diperbolehkannya jual beli seperti ini. Nah, berarti beliau katakan itu ijma' amali. Ijma' dalam dataran praktek dari zaman ke zaman. Karena beliau mengatakan terus-menerus kaum muslimin menggunakan model transaksi semacam ini. Maka itu ijma'. Ijma' apa? berarti ijma' amali, karena yang beliau katakan terus menerus menggunakan, maka itu ijma' yang beliau bawakan adalah ijma' amali. Ini sama dengan perkataan Syekh Jibrin, ijma'nya adalah ijma' amali. Nah, sebagian ulama memang berpendapat aneh dengan melarang penambahan harga karena pembayaran berjangka. Ya, itu beliau mau menyindir Syekh Al-Albani yang melarang dengan beliau mengatakan ba'du ahli ilmi, sebagian ulama yaitu Al-Albani yang melarang jual beli kredit lebih mahal daripada kontan. Beliau nilai itu adalah pendapat yang sal, pendapat yang ya, yang jeleneh. Diulangi. Sebagian ulama memang berpendapat aneh dengan melarang penambahan harga karena pembayaran berjangka. Mereka mengira hal itu termasuk riba. Pendapat itu tidak ada dasarnya karena transaksi tersebut tidak mengandung riba sedikitpun. Ya, kata beliau tidak mengandung riba sekalipun. Kenapa? Lain bab. Betul, dua-duanya terkandung penambahan karena penundaan. Tapi babnya beda. Ini bab jual beli, itu bab utang piutang. Maka mengatakan itu situ ada riba sama sekali tidak benar. Nah, karena seorang pedagang yang menjual barangnya secara berjangka, pembayarannya setuju dengan cara tersebut sebab ia akan mendapatkan tambahan harga dari penundaan tersebut. Sementara pembeli senang karena pembayarannya diperlambat dan karena dia tidak mampu membayar kontan sehingga keduanya mendapatkan keuntungan. Diriwayatkan dengan sahih bahwa Rasulullah SAW memperbolehkannya. Nah, maka dua-duanya mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini, dan kaidah syariat dua hal yang bermanfaat, satu hal yang bermanfaat ya, bagi manusia, dua belah pihak semuanya mendapatkan manfaatnya tanpa ada hal unsur yang terlarang di dalamnya ya, tanpa ada unsur yang terlarang di dalamnya maka syariat tidak mungkin melarangnya. Nah, kembali ke atas. Diulangi, dikaitkan oleh sebagian ulama. Diriwayatkan oleh sebagian ulama adanya ijma' terhadap sahnya jenis transaksi ini. Hanya saja klaim adanya ijma' tersebut tidaklah benar, karena ternyata masih diriwayatkan adanya perbedaan pendapat dalam persoalan ini. Bahkan pernyataan itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan bentuk transaksi ini. Nah, komentar penulis sebenarnya kurang nyambung dengan apa yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz, demikian juga apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Jibrin. Karena ijma' yang dinukil oleh Syekh Ibnu Jibrin di muqaddimah, demikian juga dinukil oleh Syekh Ibnu Baz di catatan kaki, itu adalah ijma' amali. Dan penulis mengatakan kutipan ijma' di sini tidak betul, karena ada ulama yang melarangnya, tapi itu melarangnya di bab teoritis. Di bab teoritis. Tidak ada kemudian mereka sampai ada menyalahkan apa yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di pasar-pasar karena melakukan transaksi yang semacam ini. Maka perselisihannya perselisihan nadhari, perselisihan teoritis. Sedangkan ijma' yang diklaim dan dikutip oleh Syekh Ibnu Jibrin, demikian juga Syekh Ibnu Baz, adalah ijma'nya ijma' dalam dataran praktek, dipraktekkan oleh kaum muslimin dan tidak ada yang menyalahkan secara terbuka. Ya, menyalahkan secara terbuka. Nah, namun di situ ada salah terjemah yang agak bertolak belakang dengan maksud. Tadi terjemahnya klaim ijma' adanya ijma' tidaklah benar karena ternyata masih diriwayatkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ini terjemahnya betul. Kemudian kalimat setelahnya terjemahnya salah. Bahkan pernyataan itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa mayoritas ulama membolehkan bentuk transaksi ini. Nah, ini terjemah salah. Ketika sesuatu itu diklaim ijma', maka bisa dipastikan minimal itu pendapat jumhur. minimal itu pendapat mayoritas. Ya, ketika ada kutipan ijma, ya, kemudian dikatakan ini tidak benar ijma-nya, apa hasilnya? Kalau berarti mayoritas membenarkan hal itu. Kalau dikatakan bahasanya harga kredit lebih mahal daripada harga harga kontan, itu boleh dengan ijma ulama, kemudian di kemudian disanggah ijma tidak betul dalam masalah ini. Itu kesimpulannya gimana? Jumhur membolehkannya. Mayoritas membolehkannya. Loh kok malah tidak menunjukkan kalau jumhur membolehkannya. Maka secara logika tidak masuk. Dan teks Arabnya pun demikian. Saya bacakan teks Arabnya. Ghaira anna dhalika yadullu. Akan tetapi kutipan ijma itu menunjukkan. Akan tetapi kutipan ijma itu menunjukkan. Ala anna jumhur ahlil ilmi yujizu hadhil muamalata. Menunjukkan bahasanya mayoritas para ulama membolehkan transaksi ini. Kredit lebih mahal daripada kontan. Jadi harusnya tidaknya hilang. Namun bukan bahkan namun namun. Namun pernyataan itu menunjukkan sama sekali tidaknya harusnya dicoret. Namun pernyataan itu yaitu klaim ijma, pernyataan klaim ijma menunjukkan bahwasanya mayoritas ulama membolehkan transaksi tersebut. Ya, membolehkan transaksi tersebut. Dan teks Arabnya demikian. Kemudian berpindah ke halaman 100. Kapan jual beli kredit yang jual 101 malah. Kapan jual beli kredit dianjurkan? Tidak diragukan lagi bahwa jual beli ini dianjurkan bila bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pembeli sehingga tidak diberikan kelebihan harga pada penundaan pembayaran, yakni apabila si pembeli orang yang miskin dan membutuhkan bantuan. Selain itu juga dipercaya akan bisa membayar cicilan hutangnya, tentunya tanpa perlu dipaksa dan dimintai jaminan atau penanggung atas hutang tadi misalnya. Nah, ya maka kesimpulannya, ya kesimpulannya tadi di awal juga sudah kita isyaratkan bahasanya jual beli kredit itu ada dua macam. Ya, jual beli kredit itu ada dua macam. Macam yang pertama dua arah, cuma dua arah, cuma melibatkan dua orang. Ya, kalau melibatkan dua orang dan harga kredit sama dengan harga kontan, maka jelas tidak masalah. Syekh Albani yang melarang dalam masalah, kalau itu melarang kalau lebih, kalau sama berarti tidak masalah. Dan ini nanti disebutkan sebagai jual beli kredit yang dianjurkan. Ketika jual beli kredit nanti ada boleh, ada dianjurkan. Dianjurkan manakala harga kontan sama dengan harga kredit, itu hukumnya dianjurkan, bukan hanya boleh, namun dianjurkan. Namun jika kemudian jual beli itu dua arah, dalam keadaan harga kredit itu lebih mahal daripada harga kontan, maka ulama berselisih pendapat. Ada nukilan ijma amali, namun ulama berselisih secara teori. Secara teori ulama berselisih pendapat. Perselisihannya di teori. Di dataran praktek kemudian ada ulama yang marah-marah sama pedagang yang melakukan itu, tidak ada. Jadi perselisihannya itu di kalangan akademisi, nah gitu. Tidak sampai kemudian itu jadi kemudian peristiwa di masyarakat. Cuma ada di kalangan dalam bahasa kerennya sekarang itu perselisihan di antara cendekiawan di ranah akademisi saja. Maka ada perselisihan Sya'al Albani melarangnya dan beliau menisbatkan itu sebagai sejumlah pendapat adalah pendapat sebagian ulama salaf, namun yang benar adalah pendapat jumhur ulama yang membolehkannya dengan sejumlah alasan yang telah kita sampaikan. Ya, kemudian nanti ada jual beli kredit dengan melibatkan tiga pihak. Ada tiga orang dalam hal itu. Ya, ada yang kemudian memang toko pemilik barang, ada kemudian orang yang modal pokoknya adalah duit, kemudian nyarikan pesanan apa yang diinginkan oleh nasabah atau yang diinginkan oleh seseorang, dan dia carikan ke toko tertentu sehingga melibatkan tiga pihak. Nah, kalau melibatkan pihak-pihak ini, ulama berselisih pendapat. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala melarangnya secara mutlak tanpa ampun. Gak boleh, haram. Itu riba. Beliau tidak mengakui bisa kemudian bisa syar'i. Beliau tidak mengakui kalau tiga pihak tidak mungkin syar'i. Itu kemungkinannya cuma riba saja. Ini cuma jadi lembaga pembiayaan. Pihak tersebut cuma jadi lembaga pembiayaan. Artinya ngutangi, dan itu pasti riba. Kalau saya Ibnu Utsaimin melarangnya secara mutlak, jual beli kredit melibatkan tiga pihak. Dan beliau menilainya itu hanyalah pembiayaan yang bersifat ribawi. Namun bisa kita katakan mayoritas para ulama kontemporer membolehkan bersyarat. Membolehkannya secara bersyarat, yaitu lembaga pembiayaan tersebut tidak boleh hanya sekedar menjadi lembaga pembiayaan. Dia harus menjadi pedagang. Syaratnya dia harus punya barang, kemudian kulaan, kemudian punya barang baru bikin deal dan kesepakatan. Maka ada kredit yang kemudian dianjurkan. Disampaikan bahasa jual beli ini dianjurkan bila tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada pembeli sehingga tidak diberikan kelebihan harga. Berarti jual beli kontan, harga kontan sama harga kredit sama. Maka itu nanti jual beli kreditnya naik dari sekedar status mubah menjadi dianjurkan. Yani apabila si pembeli adalah orang miskin dan membutuhkan. Selain itu juga dipercaya akan bisa membayar cicilan utang. Kalau di sini terjemahnya selain itu, kalau di teks Arabnya atau. Kalau di paragraf di teks dalam bahasa Arabnya, jual beli kredit itu mustahab dalam dua keadaan. Yang pertama, harga kredit sama dengan harga kontan, menimbang dia orang miskin. Pembelinya ini orang miskin, dia tahu kalau miskin, maka dia bolehkan. Harga kreditnya cuma harga sebagaimana harga kontan, karena dia tahu kalau ini orang miskin. Maka jual beli kredit bentuk yang pertama ini hukumnya dianjurkan, tidak hanya mubah namun dianjurkan. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah harganya naik, harganya itu dilebihkan, harga kredit tidak sama dengan harga kontan, namun si penjual itu merasa aman dan yakin kalau dia adalah orang yang amanah akan melunasi. Oleh karena itu dia tidak menyusahkan pembeli dengan meminta jaminan. dengan meminta jaminan atau meminta kafalah, meminta penjamin atau penanggung hutang. Ya, maka jual beli kredit, ya, jual beli kredit, di mana uang itu nanti belakangan, maka supaya aman, tentu pedagang itu akan meminta jaminan, agunan. Sehingga jika terjadi ternyata kreditnya macet, maka ada yang bisa kemudian dipakai untuk melunasi. Maka kredit itu adalah kredit yang dianjurkan. Yang kedua adalah manakala harganya tetap di atas, harganya tetap di atas harga kontan, namun si pedagang, orang yang ngasih kreditan itu longgar, sehingga dia tidak minta jaminan, tidak minta agunan. Ya, jadi kalau demikian juga dia tidak meminta adanya kafil, penanggung, penjamin utang. Jadi kalau di teks Arabnya, jual beli kredit itu mustahab dalam dua keadaan ini. Kalau di terjemahnya cuma jadi satu, padahal harusnya dua, yang mustahab itu dua. Ini disebabkan karena di teks Arabnya pakai kata-kata au atau, ini malah kemudian diterjemahkan selain itu. Selain itu berarti tambahan. Kalau selain itu kan berarti ini ketentuan tambahan. Kalau menurut teks terjemahnya, jual beli itu mustahab, jual beli kredit itu mustahab, manakala harga kontan, syaratnya harga kontan sama dengan harga kredit. Menimbang karena dia orang miskin, kemudian tidak pakai jaminan, percaya begitu saja. Nah, kalau terpenuhi dua hal ini, maka itu kredit yang dianjurkan. Itu kalau berdasarkan teks terjemah. Dan ini kesimpulan yang tidak benar berdasarkan teks Arabnya. Berdasarkan teks Arabnya. Karena teks Arabnya menunjukkan bahasanya jual beli kredit itu dianjurkan dalam dua keadaan. Yang pertama, yang beli adalah orang miskin, akhirnya dalam bahasa tanda kutip dia bersedekah. Bentuk sedekahnya harga kredit sama dengan harga tunai. Kemudian yang kedua, harga dianjurkan ketika harga kredit tetap lebih mahal daripada harga kontan, namun dia tidak menyusahkan pihak pembeli dengan mana jaminannya. Namun ya saya percaya, dah bawa saja, nggak perlu pakai agunan-agunan, tidak perlu adanya agunan. Demikian juga tidak meminta penjamin. Penjamin itu siapa? Penjamin itu adalah orang, seorang yang mengatakan, tolong utangi orang ini. Jika dia tidak lunasi, jatuh tempo tidak lunasi, silahkan tagih saya. Silahkan tagih saya. Nah, itu namanya penjamin utang. Namanya transaksi kafalah. Orangnya namanya kafil. Orangnya namanya kafil, transaksinya namanya transaksi kafalah. Tagih saya. Jatuh tempo dia enggak bisa melunasi, tagih ke saya, akan saya lunasi. Dan itu diantara adanya penjamin, itu diantara cara yang dibenarkan oleh syariat untuk melindungi hak orang yang menghutangi, orang yang punya piutang. Diantaranya dilindungi dengan cara adanya ketentuan ini, penjamin, adanya penjamin. Sehingga nanti gimana? Kalau betul pas hari H jatuh tempo, dilakukan penagihan kepada orang yang berhutang, tidak bisa, maka datang ke saya. Dan saya komitmen dengan apa yang saya katakan, saya lunasi. Dan saya punya hak untuk minta ganti. Nanti tinggal rembukan tersendiri sama orang tersebut, orang yang dijamin, tolong ganti duit saya. Anda sudah saya bantu. Anda saya bantu. Tolong ganti duit saya. Gitu. Kemudian perlu diketahui, saya sebagai penjamin tidak boleh minta jasa, upah jasa penjaminan. Upah jasa penjaminan itu riba. upah jasa penjaminan itu riba. Upah jasa penjaminan itu riba. Saya lunasi utang si A, kemudian saya minta ganti mana utang saya dan mana uang jasa saya ngasih jaminan. Nah, uang jasa penjaminan itu riba. Jadi tidak boleh. Saya sebagai penjamin tidak boleh. Ini kerja sosial. Ini amal soleh. Menjadi penjamin utang itu statusnya adalah amal soleh. Kubah. Ganjarannya akhirat. Ganjarannya akhirat. Nolong orang. Orang yang bisa dikatakan kemudian mungkin punya kekurangan. Pas jatuh tempo harus melunasi, ternyata tidak punya duit. Ya sudah, saya talangi dulu, ya. Bahasa kita kan, saya talangi dulu. Nah, talangnya cuma boleh talang garing, tidak boleh talang basah. Talangnya cuma boleh talang garing. Talangnya cuma boleh talang kering. Nah, talang basah enggak boleh. Sudah, kamu kok jatuh tempo, kok enggak mutasi, saya talangi. Saya talangi. Nah, talangnya tetap kering, itu enggak boleh basah, dapat untung dari jadi talang, itu enggak boleh. Karena hakikat nalangi, hakikat transaksi memberikan jaminan, penjamin, itu adalah ngutangi. Hakikatnya ngutangi. Dan utang-beutang, ya enggak boleh punya dapat keuntungan. Tidak dapat keuntungan. Oleh karena itu, ya, ini kalau di dunia kontemporer ini dijumpai dalam kasus impor barang. Nanti ada namanya letter C, yang itu hakikatnya ada bank yang menjadi kafil. Ada satu pihak yang menjadi penghubung antara importer dan eksporter, dan dia menjadi memberikan jaminan kafalah. Namun kemudian bank ini minta jasa. Dan minta jasa karena melakukan transaksi penjaminan. Dan ini adalah di antara bentuk riba. Nah, terus lanjut, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mencintai seorang hamba yang lapang dada, yang berlapang dada saat membeli, saat menjual, dan pemurah saat membayar hutang. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang ramah. Gimana terjemahnya? Ulangi, Pak. Allah mencintai seorang hamba yang lapang dada, yang berlapang dada saat membeli, saat menjual, dan pemurah saat membayar hutang. Nah, itu terjemah yang salah. Iktada itu bukan, antum bisa lihat teks Arabnya. Iktada itu bukan membayar utang. Membayar utang itu qada. Iktada itu menagih utang. Iktada itu menagih utang. Maka Allah mencintai seorang hamba yang longgar. Orangnya longgar. Longgar kapan? Idza ba'a. Ketika dia menjual. Ketika dia jual, dia longgar. Maksudnya longgar, ketika kemudian ada orang yang nawar dan dia untung, segera dilepas. Dia tidak kemudian berpatok. Segini pokoknya, kalau untungnya tidak segitu, enggak mau dilepas. Padahal dia sudah untung banyak. Dia sudah untung banyak. Dia menyadari kalau orang ini ngebet dengan barangnya atau butuh dengan barangnya. Akhirnya dia nawar, sudah masuk, ini apa modalnya 50 ribu, ditawar 70 ribu, dia ngajukan, ini saya jual 100 ribu, ditaruh jadi 80 ribu, tetap enggak dilepas. Padahal dia udah untung banyak. Karena dia modalnya cuma 50 ribu. Dia ngajukan harga penawarannya 100 ribu, ditawar 80, tetap enggak dilepas. Kenapa? Wah, ini orang ini butuh. Nah, dia tahu kalau orang ini butuh. Ini bukan orang yang samhan idza ba'a. Nabi doakan agar mendapatkan kasih sayang Allah orang yang lapang ketika menjual. Ya, lapang ketika menjual. Tidak ngotot muluk-muluk harus dapat untung sekian. Ketika dia sudah jelas-jelas untung, dia lepas. Demikian juga ya, lapang orangnya longgar ketika membeli. Kata orang Jawa, ndak dakik-dakik le nawar. Ndak dakik-dakik nawar. Ini harganya berapa, Pak? 100.000. 30.000 ya, Pak ya? Banting langsung 30.000. Baru naik, naiknya per 5.000. Oh ya, sudah 35. 40. Dakik-dakik ini nawarnya. 100.000 langsung turun ya. Kok jadi 30.000. Ya, turunnya kok jadi 30.000 atau bahkan 20.000. Padahal nih berapa barangnya? 100.000. Nih, 15.000 ya, Pak ya. Terus naik. Naiknya dikit-dikit. Nah. Itu namanya tidak samhan idashtara. Tidak longgar artinya kalau membeli, ya, kecuali memang tahu kemudian aturan main di daerah tertentu, mungkin tidak mengapa. Ya, kayak kemudian sudah kemudian budaya barang-barang di jalan Malioboro itu dinaikkan sama pedagangnya, tiga dari harga normal itu dua kali lipatnya. Maka kalau di Malioboro kok ada kaos harga 100.000, itu sudah maklum orang Jogja dah tahu. Itu harga pasaran di situ adalah harga pasaran di Jogja itu 30.000. Nah, itu 30.000. Di Malioboro jadi 100.000. Nah, itu harga pasaran di daerah di luar Malioboro. Sudah pasaran itu sudah untung maksudnya. Maksudnya sudah untung. 30.000 itu sudah untung. Nah, kalau gitu ya pintar-pintar nawar. Kalau di Malioboro 100.000 tawar aja 20. Nah, karena memang harganya cuma 30 itu. Paling nanti 50 sudah mesti lepas. Kenapa? Karena pindah ke daerah lain selain Malioboro itu cuma 30.000. Dan itu sudah untung. Tambahi jadi kemudian jadi 50.000 ya memang ya udah untung banyak sekali kan. Ya, kalau orang itu tahu karakter di satu tempat ya maka insya Allah tidak termasuk dalam ini kok banting harga untuk tawar menawar enggak masuk. Ya, tapi kalau itu kemudian memang harganya sudah agak wajar ya, bukan harga istimewa bukan harga unik ya. Agak wajar, maka ya tidak perlu dakik-dakik dalam nawar, bantingnya kebangetan gitu. Baru naiknya sedikit-sedikit, naiknya 1.000 lagi, per 1.000 baru naik. Maka pembeli yang Allah sayangi adalah yang nawarnya itu longgar, cepat sehingga deal itu cepat. Kemudian, wa idak tado, demikian juga Allah, semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang yang longgar ketika dia menagih utang. Ya. Kalau memang dirasa memang betul-betul enggak, memang enggak punya duit, ya dilonggarkan. Ya, tidak kemudian ngotot harus ini padahal memang dia tahu orang ini jujur dan dia bilang begini-begini keadaannya. Nah, Nabi bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang ramah, lemah lembut dan mudah akrab, pasti akan dihalangi oleh Allah masuk ke dalam nar. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mankana hayyinan. Siapa yang lembut, layyinan, ya kurang lebih lembut. Kemudian qariban. Dia dekat dengan manusia. Dia dekat dengan manusia. Dia bukanlah orang yang jaga jarak dengan manusia, dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya. Maka orang yang dekat dengan manusia, ya bisa kemudian bahasa kita namanya orangnya subal, orangnya ramah, murah senyum. Itu nanti akan qariban minan nas. akan jadi koriban minan nas, dekat dengan lingkungannya. Tapi kalau orang itu sulit senyum, ya, sulit senyum, ya, kemudian nyapa tidak balas dihisap, tidak membalas sapaan, dijak kenalan juga kemudian cuma satu arah. Nah, namanya siapa mas? Wawan. Nah, terus tinggal di mana mas? Oh, dekat-dekat sini. Nah, udah, nggak kemudian ada respon balik. Itu bukan orang yang koriban minan nas. Nih, orang yang koriban minan nas tahu kalau dijak kenalan yang balas. Namanya siapa mas? Gini. Oh kalau jenengan siapa namanya? Nah, gitu. Nggak kemudian cuma kemudian dijawab yang ditanyakan, namun ya sudah. Nah, ya itu namanya tidak koriban minan nas. Maka di antara akhlak yang Nabi puji adalah koriban minan nasi. Orang itu bisa dekat dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya. Ya, orangnya supel, orangnya ramah, orangnya mau enak dijak ngobrol, itu bahasa lainnya. Enak dijak ngobrol, enak dijak kenalan. Ngomongnya tidak sepatah dua patah, dan terlalu seperlunya. Ngomong seperlunya bagus, namun terlalu seperlunya itu jadi tidak berakhlak mulia. Karena di antara akhlak mulia koriban. Orang yang koriban, dekat dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya. Jika demikian dengan lingkungannya, apalagi dengan orang tuanya sendiri. Sebagian orang kemudian dekat sama temannya, namun jauh dengan bapak ibunya. Dekat sama teman ngajinya, namun malah jauh sama istrinya, sama suaminya. Maka itu satu hal yang tidak benar. Dekat sama orang lain, namun malah jauh, tidak bisa akrab sama ibu mertuanya, bapak mertuanya. Maka ini satu sikap yang tidak benar. Maka jika orang lain kita terpuji untuk koriban dengan tetangga, dekat dengan tetangga, dekat dengan kawan dan yang lain, maka apalagi orang-orang yang punya hubungan khusus dengan kita, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan akhlak mulia kita, koriban, dekat dengan mereka. Maka siapa yang punya akhlak mulia semacam ini, dia orangnya lembut, ya, dia orangnya lembut, demikian juga dia orangnya adalah koriban, maka Allah akan haramkan neraka untuknya. Dan di antara bentuk koriban, ya, di antara bentuk koriban berkenaan dengan jual beli kredit yang dianjurkan, orang itu akan dekat dengan orang lain kalau ketika dia tahu tetangganya ini miskin, dia butuh barang, mau kemudian kemudian gratisi belum kuat, maka kalau mau kemudian koriban dengan lingkungannya, dia tahu orang miskin, orang susah, namun mau kemudian gratis kok kayaknya masih berat, maka diantaranya adalah sedekah dengan cara dikreditkan non harganya harga kontan. Dan itu diantara bentuk cara untuk koriban dengan orang lain, koriban dengan lingkungannya. Dia kaya raya punya toko, atau kemudian ekonominya mapan punya toko, tetangganya miskin, perlu barang, dan dia kemudian bisa kemudian mau mengkreditkan, maka ketika dia kreditkan namun dengan harga kontan, maka itu adalah bentuk koriban. Oleh karena itu hadis ini diletakkan di bab ini, bab tentang masalah jual beli kredit yang dianjurkan. Nah, adapun apabila penjualan kredit tersebut bukan bermaksud memberi kemudahan, namun sekedar mencari keuntungan sempurna sehingga diambil keuntungan dari penundaan pembayaran atau dimintai jaminan atau penanggung, setidaknya dimintai menjadi penjamin yang siap menjaminnya, maka hukum jual beli itu mubah, bukan dianjurkan. Wallahu a'lam. Ya, maka jual beli kredit di mana harga kredit itu lebih mahal, ya, maka itu hukumnya mubah, manakala yang pertama adalah murni cari untung, tidak ada niat untuk sedekah. Cari untung yang murni, maka harga kredit lebih mahal daripada harga kontan. Ya, maka ini hukumnya mubah. Demikian juga, atau harganya kemudian lebih mahal dan dia minta jaminan, minta agunan atau minta penjamin, ya, minta penjamin, maka ini juga satu hal yang maka hukumnya adalah hukumnya mubah. Nah, lanjutnya catatan. Beberapa catatan berkaitan dengan jangka pembayaran dan penetapannya dalam jual beli kredit. Yang pertama, jangka pembayaran harus pasti dalam jual beli berjangka atau jual beli kredit, karena ketidakpastian jangka pembayaran akan berpotensi menimbulkan perselisihan dan mengakibatkan jual beli menjadi rusak. Nah, jual beli kredit itu kemudian jual beli tidak tunai memiliki sejumlah ketentuan. Yang pertama, jatuh temponya harus jelas. Ini berdasarkan ayat, ya ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Jika kalian, ayat di surat Al-Baqarah yang bolak-balik tadi telah disampaikan, jika kalian melakukan transaksi tidak tunai sampai batas waktu jatuh tempo yang telah disebutkan, maka Allah katakan disebutkan. Artinya jangka waktunya harus jelas. Ya, tanggal sekian tidak boleh, nanti saya bayar jika anak saya sembuh dari sakitnya. Kapan sembuhnya tidak tahu. Nanti kemudian saya bayar kalau kemudian mbak saudara saya sudah pulang karena dia kabur. Nah, kapan dia pulangnya? Wong kabur. Kapan nanti ketemunya? Nah, ini enggak jelas. Maka ini tidak diperbolehkan. Tanggalnya harus pasti. Nah, kedua, kalau transaksi dilakukan dengan penetapan jangka pembayaran hingga hari ini, bulan ini, atau tahun ini, atau pada jangka waktu tertentu lainnya yang diketahui oleh kedua belah pihak, maka jual beli tersebut sah. Karena penetapan waktu hingga waktu panen misalnya atau yang sejenisnya, menurut kalangan Hanafiyah tidak sah. Ya, maka menurut para ulama mazhab Hanafi, kalau batas waktunya sampai panen, nanti dibayar kalau sawah saya panen. Maka yang terjadi, maka transaksinya tidak sah. Bukan hanya ketentuannya yang tidak sah, transaksinya tidak sah menurut sebagian ulama. Nah, jual beli juga batal bila jangka pembayaran ditentukan hingga waktu yang tidak tertentu, seperti bila hujan turun. Ya, maka ketika kemudian di musim panas punya utang dan mengatakan nanti saya lunasi kalau musim hujan tiba, padahal musim hujannya tidak jelas kapan musim hujan tiba, maka ini tidak boleh. Jangka waktu yang tidak jelas membatalkan transaksi jual beli bila disebutkan pada awal transaksi. Ya, ada maka di sini ditegaskan jangka, ketika jangka waktu itu tidak jelas dan itu disebutkan saat menjadi bagian dari deal, maka itu menyebabkan transaksi jual belinya tidak sah. Adapun bila dijual dengan harga kontan, namun saat pembayaran akhirnya ditunda dengan penetapan waktu-waktu tersebut, jual beli tetap sah dan penundaan pembayaran itu juga sah. Karena itu adalah penundaan pembayaran hutang, bukan penundaan pembayaran jual beli. Hutang itu tak ubahnya seperti jaminan yang kemungkinan waktu pembayarannya tidak jelas, namun karena ringan sifatnya tidak apa-apa. Nah, lanjut. Yang ketiga, awal waktu pembayaran atau awal waktu cicilan tersebut dimulai saat transaksi jual beli dan saat penyerahan barang. Itu demi mendapatkan keuntungan dari penundaan pembayaran, yakni dengan adanya kesempatan memutar barang dagangan dengan menyewakannya misalnya. Itu apabila barang transaksi bersifat pasti, tidak ada alternatif memilih lagi. Namun kalau masih ada pilihan, maka awal dari masa pembayaran adalah setelah dijatuhkannya pilihan. Nah, ini sebenarnya bahasa istilah, namun sehingga jadinya tidak nyaman. Maka yang namanya transaksi jual beli atau transaksi, itu transaksi itu ada dua macam. Ada transaksi yang bersifat mengikat, sudah tidak bisa dibatalkan, dan ada transaksi yang bersifat masih bisa dibatalkan. Jadi transaksi itu ada yang bersifat sudah tidak bisa dibatalkan, dan ada yang bersifat masih bisa dibatalkan. Semisal jual beli. Jual beli itu ketika deal itu masih bisa dibatalkan. Ketika deal itu masih bisa dibatalkan. Kapan dia bersifat mengikat? Bersifat transaksi jual beli itu bersifat mengikat. Yang pertama, manakala jual beli barang ya. Transaksi jual beli barang itu baru bersifat mengikat setelah penjual dan pembeli meninggalkan lokasi transaksi jual beli. Nah, itu baru bersifat mengikat. Kalau sudah deal, sudah bayar-bayaran, barang sudah diserahkan, namun dua orang tersebut masih duduk-duduk di situ. Belum berpisah tempat salah satunya atau duanya, maka kemudian terjadi perubahan pikiran, kemudian tidak jadi, boleh tidak jadi secara sepihak. Ya, boleh tidak jadi secara sepihak, namanya khiyar. Ya, dia masih punya hak khiyar. Namanya khiyar majelis. Ya, namanya khiyar majelis. Demikian juga yang kedua, transaksi jual beli itu kemudian bersifat mengikat, langsung mengikat begitu deal dan berpisah, tidak berpisah tempat, manakala tidak ada khiyar syarat. Ini ada namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu transaksi, mengadakan transaksi jual beli, namun ada kesepakatan, saya coba dulu 2 hari. Ini saya coba dulu 2 hari. Atau penjualnya memberikan kelonggaran karena yang beli teman sendiri, ya silakan pakai 2 hari, kalau cocok ya lanjut, kalau tidak ada apa-apa selama 2 hari berarti lanjut, berarti kemudian lanjut, kalau maksimal 2 hari ya silakan dibatalkan. Maka ketika begitu sudah 2 hari, maka itu sudah bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan. Ya, maka kalau saya terjemahkan dari teks Arabnya untuk poin yang ketiga, maka tolak ukur penghitungan jangka waktu. Ini, jangka waktu ini dibayar sebulan lagi. Itu penghitungan jangka waktu, demikian juga untuk cicilan. Ini cicilan yang pertama 2 minggu setelah ini. Nah, itu ngitungnya kapan setelah ini itu? Adalah di sini disampaikan dihitung sejak waktu penyerahan barang. Nanti cicilan pertama 2 minggu setelah ini atau 1 bulan setelah ini, itu ngitungnya dari sejak penyerahan barang. Nah, kemudian tadi terjemah yang agak tidak memahamkan, ini berlaku idakan al-mabi, jika barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang jika transaksi jual beli tersebut bersifat mengikat dan tidak ada khiyar di dalamnya. Maka jika bersifat mengikat karena tidak ada khiyar syarat, bersifat mengikat, maka tolak ukur penghitungan sejak penyerahan barang. Kalau tidak ada khiyar syarat, khiyar syarat 2 hari. Khiyar syarat dalam mazhab Syafi'i maksimal 3 hari. Dalam mazhab Syafi'i maksimal khiyar syarat 3 hari. Maka khiyar syaratnya 2 hari. Maka kalau transaksi barang tersebut, jual beli barang tersebut adalah barang yang tanpa khiyar syarat, maka perhitungan 2 minggu lagi, 2 pekan lagi, 1 bulan lagi dihitung dari penyerahan barang. Amma idza kana fi khiyar, ataupun jika transaksi tersebut mengandung khiyar, yaitu hak untuk membatalkan secara sepihak. Membatalkan secara sepihak. Kalau dia mengandung khiyar, misalnya khiyar syarat 2 hari, maka seminggu lagi cicilan pertama atau 2 minggu lagi cicilan pertama itu kapan ngitungnya? Fabtida'ul ajali hina idzin mundu sukutil khiyari. Maka cara ngitung waktunya itu sejak khiyarnya selesai. Cara ngitung waktunya ketika khiyarnya selesai. Jadi ini jual beli kredit. Angsuran pertama 2 minggu setelah 2 minggu setelah transaksi. 2 minggu setelah transaksi itu kapan ngitungnya? Kalau tidak ada khiyar syarat, kalau tidak ada khiyar syarat, maka dihitung sejak tanggal penyerahan barang. Tapi kalau ada khiyar syarat, silakan dipakai dulu 2 hari. Kalau tidak ada, kalau kemudian tidak dikembalikan, berarti jadi ya. Maka ngitung 2 minggunya sejak masa khiyar syarat itu habis. Nah, nanti baru dihitung 2 minggu setelah itu angsuran pertama, atau sebulan setelah itu angsuran pertama. Ini cara ngitungnya demikian. Nah, lanjut. Yang keempat, jual beli secara mutlak dapat terrealisasikan dengan segera kecuali bila menurut kebiasaan adalah sebaliknya. Nah, kemudian jual beli mutlak itu artinya tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan kalau itu kredit, cuma kita jual beli. Kalau kemudian jual beli mutlak. Ini kalau mutlak dalam bahasa Arab artinya tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kalau mutlak dalam bahasa Indonesia itu kan artinya tidak ada pengecualian, pokoknya mutlak demikian, tidak menerima dispensasi. Nah, gitu. Kalau mutlak dalam bahasa Arab itu artinya tidak ada keterangan lebih lanjut. Cuma apa? Kita jual beli ya, ya. Nah, ketika ada transaksi jual beli, namun jual belinya itu mutlak, tidak ada keterangan tambahan, maka sah sebagai jual beli muajjal, jual beli tunai. Kecuali jika di situ ada budaya. Oh, ternyata budaya di situ, di satu kampung, di satu daerah, itu budayanya kalau cuma kita jual beli itu artinya kredit. Maka dalam hal ini, maka mengikuti ketentuan budaya. Berarti itu ketika ngomongnya cuma jual beli, berarti jatuhnya kredit. Tapi kalau kemudian jual beli saja, maka itu statusnya, asalnya adalah kontan. Kecuali jika ada keterangan tambahan, kita jual belinya tidak kontan. Kecuali jika seorang itu berada di satu wilayah, satu masyarakat, masyarakatnya punya budaya. Kalau disebut jual beli artinya kredit. Maka dalam hal ini mengacu pada apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat. Berarti kalau cuma oh kita jual beli artinya itu kredit. Nah, ya demikian di sesi yang kedua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa'udawana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita selesai pada sesi kedua. Insyaallah kita akan melanjutkan sesi yang ketiga tepat jam 1.